Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata. Bung Nono, pemegang gitar handal Jawa Timur. Kasih aplaus buat Bung Nono. Dengan air mata.

spesialkan buat kamu-kamu semua. Saudara-saudaranya Palapa semua di sini ya. Jadi saksi cerita malam. Hilang hilang, walau cintaku hilang. Hilang hilang, ku tak akan. Sini juga sama-sama goyang bareng Palapa lagi ya. Sumput bergoyang. akan ku dengarkan kata, ku tak akan mabuk lagi dan ku tak akan judi lagi. Thank you. Di atas semuanya dong. Terima kasih. Thank you.